بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Akhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan bab tentang tafakkur, di mana Imam Nawawi rahimahullah mengumpulkan beberapa ayat-ayat Allah SWT tentang tafakkur, dan hanya membawakan satu hadis, itu pun yang sudah pernah dibahas, yaitu al-kayyis man dana nafsahu. Bahwa seorang yang cerdas adalah orang yang akan menundukkan hawa nafsunya dan akan beramal untuk hari kiamat. Tentunya kaitannya dengan tafakkur adalah hendaklah seseorang berfikir tentang hari esok. Hari esok yang dimaksud adalah hari akhirat. Hari yang akan datang, hari yang kekal, hari yang abadi. Yaitu kehidupan hari akhir. Jangan hanya memikirkan kehidupan dunia. Tetapi al-kayyis, orang yang cerdas, adalah orang yang juga memikirkan hari esok nanti di akhirat kelak. Yang justru harus lebih dipikirkan, lebih kita bertafakkur padanya, karena hari akhirat adalah hari yang kekal, yang abadi. Maka dunia ini dibandingkan dengan akhirat hanya sekejap mata. Dunia ini dibandingkan dengan akhirat hanya sa'atan min nahar, sesaat di siang hari. Tiba-tiba kita sudah berada di akhirat dan kemudian terus menerus khalidina fiha abada. Sehingga bertafakkurlah, berfikirlah apa yang sudah kita persiapkan untuk esok. Ikhwanu lana a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu beliau masukkan bab berikutnya, bab al-mubadarah ila al-khayrat. Bab bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Wa hasu man tawajjaha li khairin 'ala al-iqbali 'alayhi bil jiddi min ghairi taraddud. Lengkapnya judul bab ini adalah bersegera kepada kebaikan dan anjuran bagi siapa yang mau mengerjakan kebaikan, hendaklah bersungguh-sungguh dan jangan ragu-ragu. Hendaklah bersungguh-sungguh dan jangan ragu-ragu. Bersegeralah. Karena seseorang yang akan mengamalkan kebaikan, dia akan mendapati sekian banyak godaan-godaan, rintangan-rintangan, ujian-ujian. Sehingga harus dilawan dengan al-jiddi min ghairi taraddud. Al-jid adalah kesungguh-sungguhan. Min ghairi taraddud, tanpa keraguan. Demikian judul bab ini dari Imam Nawawi rahimahullah, yang menunjukkan bahwa memang sebuah amal saleh perlu kesungguh-sungguhan dan perlu disegerakan. Jangan ditunda-tunda. Dibawakan pertama kali oleh beliau rahimahullah adalah ayat Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dengan kebaikan. Sepertinya potongan ayat ini adalah potongan ayat yang sering kita dengar, sudah familiar di telinga kita. Fastabiqul khairat, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dengan kebaikan, berlomba-lombalah dengan kebaikan. Apa maknanya berlomba-lomba dengan kebaikan? Atau apa maknanya fastabiqu, diambil dari kata musabaqah, perlombaan. Yang namanya perlombaan adalah bersegera agar kita menjadi yang lebih dulu. Berbeda dengan perkara dunia, yang kita disuruh untuk yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Kita disuruh untuk yu'thirun, untuk lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Kalau ada satu makanan atau kue yang lezat, kita bersama teman-teman kita, kita dianjurkan untuk mementingkan saudara kita. Silakan kamu duluan. Oh, silakan kamu. Itu masalah dunia. Tetapi masalah akhirat disuruh oleh Allah, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dengan kebaikan. Jangan menyatakan kamu saja yang masuk surga, saya nanti saja. Lah, tidak demikian. Fastabiqul khairat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Berlomba-lombalah dengan kebaikan. Hendaklah engkau menjadi yang lebih dulu. Hendaklah engkau menjadi orang yang pertama. Kalau belum ada yang mengerjakan, maka kamu yang mengawali, menghidupkan sunnah. Kalau yang lain mengikuti apa yang kau kerjakan dari sunnah tersebut, engkau mendapatkan pahala kau sendiri dan mendapatkan pahala mereka yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Itu kelebihan orang yang lebih dulu beramal. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Siapa yang mengerjakan satu sunnah yang diikuti, maka dia akan mendapatkan pahala sunnah tersebut dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka. Pahala mereka tetap sempurna, tetapi engkau akan mendapatkan pahala tambahan. Kalau yang mengikut 10, engkau akan mendapatkan 1 karena amalanmu dan mendapatkan 10 amalan-amalan mereka atau 10 kali lipat seperti amalan mereka. Itu pun masih dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya amal saleh dilipatkan 10 kali lipat sampai 100 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lomba dengan kebaikan, jangan ragu-ragu. Kalau yakin itu adalah sunnah, kalau yakin itu adalah khair, segeralah. Jangan ditunda-tunda. Allah juga menyatakan di dalam ayatnya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang surga dalam surat Al-Mutaffifin, disebutkan di sana dengan kalimat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah hendaklah mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan jannah, untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan kenikmatan yang kekal abadi, bersegeralah, berlomba-lombalah. Bedakan antara keduanya, antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Urusan dunia kita dianjurkan untuk ithar. Ithar, mementingkan orang lain. Silakan kamu duluan, silakan kamu duluan. Tetapi untuk masalah akhirat, berlomba-lomba. Tanafus. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mendapatkan jannah itulah hendaklah mereka berlomba-lomba. Sama atau semana dengan ayat tadi, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dengan kebaikan. Demikian pula Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 133. Dibawakan di sini oleh Imam Nawawi sebagai dalil kedua. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang sudah dipersiapkan untuk orang-orang yang takwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari judul bab yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, terlihat dua sisi. Pertama, al-mubadarah. Pertama, bersegera untuk beramal. Jangan ditunda-tunda. Yang kedua, kalau seseorang sudah bertekad untuk beramal, maka bersungguh-sungguhlah dan jangan ragu. Barakallahu fikum al-azm wal-mubadarah. Al-mubadarah wal-azm. Al-mubadarah, bersegera. Al-azam, kesungguh-sungguhan. Ikhwan ibn a'azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berkata, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahab ila Allah min al-mu'minud dha'if. Wa fi kullin khair. Ihris 'ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah wa la ta'jaz." Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim ini menunjukkan al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, lebih disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala minal mu'min al-da'if, daripada mukmin yang lemah. Walikullin khair, pada masing-masingnya ada kebaikan. Namanya orang mukmin memiliki kebaikan. Tetapi al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, khairun wa ahab, semangat, kuat, selalu bekerja, selalu beramal, ini lebih dicintai daripada mukmin dhaif, daripada mukmin yang lemah, mengerjakan ini malas, mengerjakan itu nanti, badan saya begini, badan saya begitu, saya lelah, badan saya sakit-sakitan. Ya, kalau memang benar sakit-sakitan dimaklumi, tetapi mereka-mereka yang qawi, yang kuat dalam beramal, yang kuat dalam mengerjakan amal saleh, mengerjakan ibadah, mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, orang ini lebih dicintai. Kemudian Nabi berkata, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah pada apa yang bermanfaat bagimu. Wala ta'jaz, bersungguh-sungguhlah pada apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan memintalah tolong pada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan lemah, jangan malas. Ikhwan fillah na'azakumullah, ihris 'ala ma yanfa'uk, disuruh untuk bersungguh-sungguh sesuai dengan apa yang dibahas tadi dalam judul bab, bersegera dan bersungguh-sungguh dalam beramal. Wasta'in billah, dan meminta tolong pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu pede dengan kemampuanmu. Jangan terlalu pede dengan kemampuan kita. Berdo'alah, ya Allah kuatkan aku, ya Allah bantulah aku. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kepadamulah aku beribadah, dan kepadamulah aku meminta pertolongan. Tawakkal 'alallah, meminta tolong pada Allah, kemudian bertawakal kepada-Nya. Wala ta'jaz, dan jangan lemah, jangan malas. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya yang dimaksud adalah badiru bil a'malis salihah. Bersegeralah untuk beramal dengan amalan-amalan saleh. Segera mendirikan salat tepat pada waktunya dengan semangat. Bagi laki-laki berangkat ke masjid tepat pada waktunya, mengeluarkan sedekah, jangan ragu-ragu. Mana kusamalun min sedekah, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Wassawm, berpuasa dengan puasa-puasa yang sunnah, segera, jangan menunda-nunda. Walhajj, demikian pula haji, ketika uang sudah terkumpul mampu, jangan ditunda-tunda. Dikhawatirkan uang tadi terpakai dan akhirnya batal untuk haji. Atau uang tidak berkurang tetapi badan yang berkurang, tiba-tiba jatuh sakit tidak mampu berangkat. Segeralah sebelum keadaan berubah. Segeralah sebelum ada halangan-halangan melintang. Demikian pula birrul walidain, berbakti pada orang tua. Alhamdulillah, kesempatan emas, orang tua masih hidup. Jangan sampai terlewat. Belum sempat berbakti pada orang tua sudah wafat. Badiru bil amal, bersegeralah dalam beramal. Jangan sampai datang fitnah-fitnah yang menghalangi. Wasilatul arham, silaturahmi, segerakan. Ikhwan fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Amalan-amalan saleh ini barakallahu fikum sudah jelas secara yakin bahwa itu amalan saleh dengan dalil-dalil Quran dan sunnah yang masyhurah yang sudah dikenal oleh kaum muslimin. Maka berazamlah, bersungguh-sungguhlah untuk mengerjakannya dan jangan ditunda-tunda. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dengan kebaikan. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah menuju ampunan Allah, bersegeralah menuju jannah. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang sudah dipersiapkan untuk orang-orang yang takwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat Allah ini menunjukkan bahwa kita harus bersegera dalam beramal saleh. Kecuali kalau memang engkau ragu bahwa itu amalan baik atau tidak baik, maka tanyakan dulu kepada para ulama, ahlul ilmi, para asatidah, apakah ini baik? Kalau sudah ada dalil penjelasan bahwa itu baik, segeralah kerjakan. Karena dunia itu tidak hanya monoton begitu saja. Akan ada perubahan-perubahan-perubahan. Yang tadinya kaya bisa jadi miskin. Yang tadinya muda bisa jadi tua. Yang tadinya lenggang waktunya bisa jadi sempit waktunya. Yang tadinya sehat bisa jadi sakit. Yang tadinya dia tidak sibuk jadi sibuk. Yang tadinya dia tidak punya anak kemudian punya anak. Waduh, semakin susah kalau sekarang. Nanti ajalah. Ternyata anaknya bertambah, semakin susah lagi. Terus semakin susah, semakin susah, semakin susah. Maka barakallahu fikum, Imam Nawawi membawakan bab khusus dalam masalah ini. Yaitu bab al-mubadarah fil a'mal salihah. Atau bab al-mubadarah ilal khairat. Bersegera untuk beramal baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal hidayah wa rahmah. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.